السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، وفي هذه الليلة سنواصل ما أخذناه في الأسبوع الماضي. Malam ini kita akan lanjutkan apa yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu. Ala wa huwa alamatul i'rabi lil asma, yaitu tanda-tanda i'rab bagi isim. Nahnu qad wasalna ila raqmir rabi', raqmis salis. Kita telah sampai pada nomor yang ketiga, wahuwa jam'ul mudhakar salim. Wal'an sana'khud al-raqm al-rabi', sekarang kita ambil nomor yang keempat, ala wahuwa jam'ul mu'annath salim, yaitu jama' mu'annath salim. Ada satu bentuk kata, yaitu jama' mu'annath salim. Jama' sebagaimana kita jelaskan fil usbu'il madi, yaitu plural. Jama' yaitu plural. Al-mu'annath wanita, maksudnya ala jama' untuk wanita. As-salim yaitu beraturan. Bahasa singkatnya adalah jama' beraturan untuk wanita. Sebelum kita melanjutkan tanda-tanda i'rab, ada baiknya yahsunu bina an nu'ida alamatil jam'il mu'annath salim. Ada baiknya kita kembali mengingat tanda jama' mu'annath salim, yaitu tanda jama' mu'annath salim akhiruhu alif wa ta al-maftuha. Di akhirnya adalah alif dan ta maftuha, yaitu bukan ta marbutah, ta terbuka. Kita lihat di layar kaca TV Raja, contoh di situ kata-kata as-samawat. As-samawat diakhirin alif dan ta. Contoh lain, al-muslimat. Al-muslimat diakhiri alif dan ta. Al-mu'minat diakhiri oleh ta, diakhir oleh ta maftuha. Inilah yang sebagai tanda jama' mu'annath salim. Taib, apa tanda rafa' atau tanda i'rab bagi jama' mu'annath salim? Kita lihat di layar kaca. Jam'ul mu'annath salim ini marfu'un bid-dhammah. Marfu'un bid-dhammah, dia dirafakkan dengan dhammah. Contoh, arduhas samawatu. Ini potongan ayat. Arduhas samawatu. Kata-kata as-samawat ini jama' mu'annath salim. Ma'alamatu, apa tandanya jama' mu'annath salim? Yaitu alif dan ta. Wa ma harakatuha, apa harakat akhirnya? Ta yaitu dhammah. As-samawatu tu dhammah. Jadi dhammah fi halati raf'i. Dhammah ketika rafa. Kapan digunakan? Kapan digunakan dhammah bagi jama' mu'annas salim? Yaitu ketika rafa. Rafa terdapat pada banyak tempat. Beberapa minggu yang lalu kita jelaskan di antaranya sebagai mubtada atau subjek. Mubtada, hukmul mubtada marfu. Contoh dalam kalimat al-muslimatu sabiratun. Al-muslimatu sabiratun. Kita lihat contoh, insyaAllah saya akan tulis untuk pengembangan. Al-muslimatu sabirat. Nah, al-muslimatu sabirat. Ini jama' mu'annas salim. Mufraduha adalah al-muslimah. Al-muslimah. Al-muslimah asluha muslim. Asal muslimah yaitu kata adalah muslim. Ta, ta ini adalah ta za'idah, ta tambahan untuk membedakan antara mudhakar dan mu'annas. Kita lihat urutannya. Huruf asli mim, mim. Sin, sin. Lam, lam. Mim, mim. Oleh karena itu, maka dikatakan salim. Salim. Mu'annasnya, karena diakhir oleh ta' marbutah, berarti untuk mu'annas, maka jama' mu'annasnya adalah ditambahkan alif dan ta' maftuhah. Jadilah jama' mu'annas salim. Nah, jama' mu'annas salim marfu'un bi dhammah. Dia rafa' dengan dhammah. Contohnya sebagai mubtada. Muqirab fil mubtada. Mubtada. Al-muslimat mubtada. Subjek. Aina khabar? Sabiratun. Hada sabiratun khabar. Kadhalika marfu. Al-khabar marfu. Huna alamat rafi' dhammah kadhalika. Dhammah. Limadha dhammah? Liannahu jama' mu'annas salim. Jama' mu'annas salim. Contoh lain. Misal akhar. Masalan fi mawqi' fa'il. Sebagai fa'il juga marfu. Al-fa'il hukum marfu. Misal. Zahabat. Man zahabat? At-talibat. Zahabat at-talibatu ilal mal'ab. Zahabat at-talibatu ilal mal'ab. Unzur huna. At-talibat jama' ay jama' jama' mu'annas salim. Min aina ana arif annahu jama' mu'annas salim? Akhir alif wa ta'. Akhir alif wa ta' maftuha. Tayyib, hadha jama' mu'annas salim. Huna marfu. لماذا لن نقرأ ذهبت الطالبات؟ هذا لماذا لن نقرأ؟ لأن الطالبات هنا موقع إعراب فاعل والفاعل حكمه مرفوع. طيب، فجمع المؤنث سالم علامة رفعه ضمة. لذلك نقول ذهبت الطالبات. ذهبت الطالبات إلى الملعب. مثل آخر، contoh lain. كان كانت كانت من كانت ال فلاحات كانت الفلاحات كانت الفلاحات نشيطات كانت الأفوان نشيطات Kanatil fallahatu nasyitatin. Ini mana fallahat? Fallahat yaitu petani. Petani wanita. Jadi para petani wanita nasyitat. Rajin. Nah, kalimat fallahat ini marfu' ma'al atrafi dhamma. Limadha? Li'annahu isim kana. Isim kana marfu'. Thumma nasyitat kadzalika jama' muannats salim. Min aina araf bi ziyada alif wa ta' maftuha fil akhir. Hadha laysa marfu' wa hadha mansub. Limadha? Li'annahu khabar kana. Khabar kana hukmuhu mansub. Nah, inilah di antara penempatan jama' muannats salim ketika rafa', alamat rafi' dhammah. Thumma athani, yang kedua adalah mansub. Wa mansubun bil fathati. Afwan, wa mansubun bil kasrati. Dia mansub dengan kasrah. Unzur ila al-ayat. Fataras samawati. Fataras samawati. Kata-kata samawat di sini adalah mansub. Min aina arafna? Dari mana kita tahu? Li'annahu maf'ul bih. Kerana sebagai maf'ul bih, objek. Fatara fi'il. Wal fa'il dhamir mustatir. Takdir huwa. Jadi fatara, menciptakan, mana khalaqa. As-samawat. Dia menciptakan langit, langit. As-samawat. Nah, kita lihat di sini harakatuha, harakat adalah kasrah. Kenapa kasrah? Karena dia jamak muannats salim, fa'alamatu nasbihi al-kasrah. Tayyib, wa tsalits, halat ats-tsalitsa majrur. Wa majrurun bil kasrati kadzalik. Dia majrur dengan kasrah juga. Jadi kalau begitu, jama' muannats salim ketika nasab dan ketika jar tandanya sama, yaitu sama-sama kasrah. Kita lihat contoh. Alas-samawati. Alas-samawati. Harakatnya sama, yaitu kasrah. Cuma kedudukan dalam kalimat tidak sama. As-samawat ini majrur. Dari mana kita tahu dia majrur? Tandanya ada huruf jar yang masuk, yaitu ala. Sedangkan tanda jarnya yaitu kasrah, walaupun sama tandanya dengan nasab. Nah, inilah jama' muannats salim, marfu'un bil dhammah, wa mansubun bil kasrah, wa majrurun bil kasrah. Kita berikan contoh yang lain ketika nasab dan ketika jar. Naqul, nuridu, kami ingin, an nusa'ida. Nuridu an nusa'idal faqirat. Nuridu an nusa'idal faqirat. Nuridu an nusa'ida. Mansub bil an. Tayyib, mal harakat al-faqirat hunak? Apa harakatnya? Hal naqul faqiratu au faqirati? Jama' muannats salim harakatuha harakatan, imma dhamma wa imma kasra, wa la tujad fathah. Harakatnya ada kalai dhamma atau kasra, tidak ada fathah. Nah, hal naqul faqiratu au faqirati? Naqul al-faqirati wa laysa faqiratu. Limadha? Nah, kerana dia kedudukannya sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih, objek. Maf'ulun. Maf'ulun bihi, objek. Objek dari kalimat, dari fi'il, nusa'id. Kami ingin membantu al-faqirati, wanita-wanita miskin. Maf'ul bih, kama qulna, hukmuhu mansub. Hukumnya al-mansub. Al-an fi halati jar, ketika jar. هذه الأموال هذه الأموال للفقيرات أو فقيرتي؟ نقول للفقيرات. لماذا؟ لأنه مجرور بلام، لام لي حرف جر، لي حرف جر للفقيرات. حرت إني أنت ونتا مسكين. Nah, inilah perlunya kita mengetahui kaidah sehingga ketika kita membaca tulisan Arab, insyaAllah kita tidak akan salah. Sekalipun tidak ada harakatnya. Nakul mislah hadha, hadhil amwalu, wala nakul hadhil amwala. Kenapa? Karena dia badal daripada hadhi mubtada, marfu. Dia menempati farafa, maka badal juga harus marfu. Lil faqirati, kenapa faqirati? Kena ada lam hurjar yang masuk. Dan ini kenapa enggak ta? Karena dia jamak muannas salim. Jamak muannas salim harakatnya ada dua. Imma dhammah wa imma kasrah. Dhammah atau kasrah. Kalau dhammah ketika rafa, kasrah ketika jar dan ketika nasab. Di sini ketika jar, karena ada huruf jar. Nah, inilah penjelasan secara singkat. Fa nufad ila ihsan. نعم فضل يا أستاذ إحسان نؤتي الفرصة للمستمعين والمشاهدين. طيب جزاك الله خير atas penjelasannya yang disampaikan oleh Ustaz Mas'ud hafizahullah ta'ala. Kita akan berikan kesempatan untuk para pendengar dan pemirsa Roja, bagi anda yang ingin ikut berinteraktif dan mencoba untuk mengi'rab beberapa kalimat, dan anda bisa bertanya secara langsung di 021 823 6543. Silakan, kita terima telepon yang pertama. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, man? Umu Ihsan. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Masya Allah, muzaman. Ana marido lagi, Ustaz. Syafakallah. Syafakallah. Tafadhal ya Umu Ihsan. Ati lana misal li jam'il mu'annas salim fi jumlatin mufidah. في حالة الرفع والنصب والجر. يا إن شاء الله. خلق الله السماوات والأرض. نريد كلمة أخرى. اتركي ماذا كلمة سماوات؟ السماوات مفعول به. Diganti kalimatnya, Umu. Kalimatnya diganti selain سماوات. نعم. Coba ganti kata سماوات selainnya. Ini aja ya. Marartu بمسلمات. الصديف. نعم الصديف. Marartu bi muslimatin. Jar nih, jar dulu kan. Marartu bi muslimatin. Bi muslimatin. Naam. Hala fi halati ih? Jar. Majrur. Naam. Ma alamatu jarri? Kasrah. Naam, li'annahu jama' muannas salim. Tayyib. Misal akhar? Katabtu hadhihi al-kalimati. Katabtu hadhihi al-kalimati. Katabtu hadhihi al-kalimati. Sahih. Naam. Hada fi halat an-nasab aw fi halat jar? Nasab. Fi halat an-nasab. Naam. Ma muqirab al-kalimat? Maf'ulun bih. Maf'ul bih? Naam. Tayyib, hadhihi ما قيرب هذه؟ بدل. بدل. أين بدل هذه أو كلمات بدل؟ كلمات. الكلمات ليس مفعول به. نعم. إذا مفعول به إيه؟ هذه اسم إشارة. هذه نعم. كتبت هذه. إذن هذه مفعول به. مفعول به نعم. في محل نصب مفعول به. نعم. ثم الكلمات بدل من هذه. جيد. هذا في حالة النصب. علمت النصب؟ نصب. ما علمت النصب؟ نصب كسرة. كسرة. نعم. لأنه جمع مؤنث سالم. طيب. أحسن. في حالة الرفع. مرفوع الطالبات ماهرات. أعيد مرة ثانية. At-talibatu mahiratun. At-talibatu mahiratun. Taib. Ahsan, taib. Aina? Jamak wa salim? At-talibatu kilahuma, ha? Kilahuma jamak mu'anas salim. Jamak mu'anas salim atau libatu dan mahiratun. Mahiratun, naam. Kilahuma marfu. Marfu, naam. Ma'ala butrafi? Dhammah zahirah. Dhammah, ahsan. Barakallah fiik. Wa fiika barakallah. Mumtaz. Wa jazakallah khair. Wa iyaik. Syukran jazilan, jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair mu ihsan dikerangkan wa syafakillah. Kita berikan kesempatan berikutnya di belakang mu ihsan dan jawabannya mumtaz dalam keadaan rafa mansub dan juga majrur. Silakan di 0218236543 masih jamak mu'anat salim. Anda bisa membuat sebuah kalimat yang berbeda tentunya dari apa yang telah kita simak. Kita angkat untuk penelpon yang kedua. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik Ayu ya. Dari Kediri. Nah, nah, masyaallah. Tafadhali. Ad-darajatu jadi ad-darajatu jayyidatun. A'id mara thaniya. Ad-darajatu jayyidatun. Kalau ad-darajatu itu berarti dia mufrad, laisa jama'. Kalau jama' الدراجات هكذا القراءة بالالف الدراجات فهمتي؟ ان شاء الله. نعم. اعيد مرة ثانية. الدراجات جيدات جيدات. طيب ترجميها. Sepeda-sepeda itu bagus. Apa? Bagus. Bagus. Baik. Nah, di sini ad-darajat aqil am ghair aqil? Li ghair aqil. Nah, kalau dia li ghair aqil, mubtada ghair aqil, maka khabarnya cukup dalam bentuk eh ala sigati mufrad mu'an nas. Tidak perlu dijamakkan. Idan mada naqul? Ad-darrajatu jayyidatun. Halo? Naam Ustaz. Fahimti? Insyaallah. Ya, karena dia darajah itu bukan untuk yang berakal. Ketika jamaknya maka khabarnya cukup dalam bentuk mufrad mu'annas. Idzan naqul ad-darajatu jayyidatun. Jayyidatun. Tayyib ana aktub hatta yakun wadih. Wadiha lil musyahidin. Naam ad-darajat. Ad-darajatu jayyidatun. Nah, kalimat jayyidah ini mufrad mu'annas. Mufrad mu'annas. Kenapa enggak dijamakkan? Karena darajat li ghair aqil. Darajat li ghairi aqil. Maka khabarnya cukup dalam bentuk mufrad mu'annas. Ad-darajatu jayyidatun. Al-kutubu jadidatun. Al-buyutu wasi'atun. Al-hada'iqu al-hada'iqu jamilatun. Ini jama' li ghair aqil. Jama' ghair aqil. Demikian juga jama' mu'annas yang tidak berakal cukup khabarnya dalam bentuk mufrad mu'annas. Berbeda kalau dia jama' mu'annas yang berakal. Contoh, al-mudarrisat. Al-mudarrisat ini guru-guru wanita. Berarti dia manusia, berakal. Al-mudarrisatu naqul jayyidatun. Bagus. Nah, ini dijamakkan. Kenapa? Karena mubtada isim lil aqil, isim untuk yang berakal. Baik. Fi halat an-nasb ya ukhti. Tafadhali. ra'aita mudarrisati maridati. Ra'aita mudarrisati. Ra'aita mudarrisati maridatin. Jayid. Ra'aita mudarrisatin maridatin. Ahsant. Ra'aita atau ra'aitu, ra'aiti mudarrisatin maridatin. Taib, limada mansub hunak mudarrisat? Karena dia maf'ul bih. Maf'ul bih, sahih. Naam. Amma maridat, sebagai apa maridat? Na'at. Na'at, sahih. Naam. Na'at. Taib, fi halatin jarri. Zahabtu ila buyutil mudarrisati. Ahsan. Zahabtu ila buyutil mudarrisati. Sahih. Masya Allah. Iza al-mudarrisati huna majrur ala matujih kasrah. Min aina arafna annahu majrur? Dari mana tahu kita majrur di sini? Ya ukhti? Posisinya sebagai mudhaf ilaih. Nah, mudhaf ilaih. Sahih. Mudhaf ilaih, hukumnya majrur. Aina mudhaf? Mana mudhafnya? Buyut. Sahih. Nah, buyut. Sahih. Barakallahu fiik. Masya Allah. Mumtaz. Ini yang mau saya tanyakan. Mana maknanya si kotu? Gimana? Maknanya apa, Bu? Mana maknanya si kotu? Gair wadih ada, enggak begitu jelas. Apa maknanya daqiqah? Daqiqah? Oh, daqiqah. Tayyib, itu saja. Masya Allah. Nah. Yang kedua, ini pertanyaan dari teman. Aku yang bernama Arif. Sekarang dia ini tahu maknanya Arif. Apakah dia ada di nama Arab atau bukan? Arif. Arif? Arif, demikian? Ya, itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Afwan. Itu yang kedua agak kurang kuat. Saya jazakallah khair kepada adik Ayu. Nah. Khair. Kita akan angkat nanti pertanyaannya di ujung kajian. Kami berikan kesempatan berikutnya untuk pendengar yang ketiga di belakang adik Ayu. Fadhal. Silakan membentuk masih jamak muannats salim saja. Naam. Jamak muannats salim dengan kalimat yang berbeda tentunya. Silakan di 0218236543. Kita angkat telepon selanjutnya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Umair Ciledug. Ummu Umair Ciledug. Ahlan wa sahlan. Faddali ya Ummu Umair. Ta'amal muwazzafatu fi masna'i. Aidu marasaniya. Ta'amal muwazzafatu fi masna'i. Ama? Amila amala umu. Ta'amilu. Amila ya'malu. Ta'mila al-muwazzafatu fi al-masna'i. Baik, amila. Amila. Amila al-muwazzafatu fi al-masna'i. Fi mudari. Oh, fi al-mudari. Baik, ma hiya? Ta'malu. Udhkuri. Ta'malu. في المضارع تعمل تعمل الموظفات في المصنع. طيب ترجميها. Para pekerja itu bekerja di pabrik. Para pegawai الموظفات. Nah. Bekerja di pabrik. تعمل الموظفات في المصنع. طيب. أين جمع مسالم؟ الموظفات. الموظفات. هذا في حالة النصب أو رفع أو الجر؟ في محل رفع. في حالة الجر أو في حالة النصب أو في حالة الرفع؟ في حالة الرفع. في حالة الرفع. دلم كأدان رفع. طيب أحسن. لماذا مرفوعنا؟ لأنه فاعل. لأنه فاعل. صحيح. نعم. طيب في حالة النصب Iltaqaitul muwazzafati fil maktabati. A'idu marsaniya. Iltaqaitu muwazzafati fil maktabati. Al-muwazzafati fil maktabati. Huna fi khata' ini. Ma al-khata'? Fi'il iltaqa yahtaju ila harf ba. Iltaqa bi. Iltaqaitu bi. Jadi enggak bisa iltaqaitu al-muwazzafati. Tubaddil, Ustaz, tubaddil. Saya bakal an tuzirin harf ba faqad. Naqul iltaqaitu bil muwazzafati fil maktabati. Tay tarjimiha? Saya menemui buah pegawai di perpustakaan. Nah, saya bertemu pegawai. Dengan pegawai wanita di perpustakaan. Di perpustakaan, sahih. Hadza majrur. Naam. Hadza majrur. Wa alamatu jarhi kasra li. Kenapa ada huruf ba yang masuk? Taif, hati misal akhar fi halatin nasbi. Ketika nasab. Nazartul muwazzafati fi syari'i. A'idi. Nazartul muwazzafati. Nazartu. Hadza sawt ghayr wadih hadha. Irfa'i qalilan. Nazartu al-muwazzafati. Hadha kana hadha kadhalik fi'il nadhara. كذلك يحتاج إلى حرف جر ألا وهو إلى نظرت إلى نعم انظر إلى السبورة مثلا انظروا انظروا إلى الكتاب إذا نظر ينظروا بحرف جر إلى إذا كان وجد أه؟ وجد طيب ممكن وجد نعم. وجد أحمد الموظفات في الشارع. نعم وجد أحمد الموظفات في الشارع. طيب الجملة هنا من حيث القاعدة صحيحة. طيب الموظفات ما موقع إعرابها؟ مفعول به. مفعول به. نعم مفعول به لي. لي. وجد. نعم. نعم وجد. منصوب. علامة النصب كسرة كسرة نعم لأنه مفعول به جمع جمع مؤنث سالم سالم طيب صحيح بارك الله فيك عفوا أستاذ نعم Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ummu Umair di Cilandak. Barakallahu fik. Dan beberapa contoh telah kita dapatkan. Masih kita terima Ustaz. Tapi mungkin mata wahid. Baik, kita akan terima satu penelpon untuk jamak muannats salim. Anda bisa berikan contoh dengan kalimat yang sempurna. Tentunya kalimat yang berbeda dari kalimat-kalimat sebelumnya dalam keadaan rafa, nasab dan jar. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Qamaruddin Ustaz. Naam, Qamaruddin. Kaif haluk ya Qamaruddin? Alhamdulillah bi khair. Baik, تفضل يا Qamaruddin. جرب جرب فضل الحافلات في الشارع أعيد هذا صوت هذا أعيد مرة ثانية الحافلات في الشارع الحافلات في الشارع طيب الحافلات جمع مؤنث سالم ما مفردها حافلات حافلات ترجمي ترجم بسبسيتو ada di jalan raya. Taib. Naam sahih al-hafilat marfu. Ma alam trafi? Dhamma. Dhamma li'annahu jama' mu'anath salim. Taib. Ma waqi' i'rab al-hafilat? Mubtada. Mubtada. Sahih. Taib, misal akhar fi halat an-nasbi. Ra'aytu al-hafilati fi syari'. Naam. رأيت الحافلات في الشارع صحيح موقع إعراب هنا مفعول به مفعول به منصوب على التنصب به على التنصب بكسر كسرة كسرة لأنه جمع مؤنث سالم طيب مثال آخر في حالة جر كل الحافلات في الشارع أربعة ifaratin. A'id masarain. A'id. Likullil hafilati. Likulli. Al-hafilati. Likullil hafilat. Bishari'i. Bishari'i. Arba'atu ifaratin. Arba'atu. Itaratin. Itarat. Terjemha? Setiap bis, beberapa bis di jalan raya mempunyai empat ban. Empat apa? Empat ban. Ban. Empat ban. Naam. Itu hanya di jalan raya. Kalau enggak jalan raya enggak ada bannya. Ya kabaruddin. Naam. طيب من حيث القاعدة صحيحة لكن من حيث المعنى أو تركيب في يعني ماذا في مشكلة يعني أنت كنت في شارع يعني إذا المعنى هذا وفي غير شارع كيف هذا بين إطار هنا أحسن نقول ماذا لكل حافلات نعم لكل الحافلات سموا بس مملكي أربعة إطارات نعم أربعة إطارات طيب لكن ربما هنا أكثر من أربعة طبعا نعم نعم إلا إذا قلت ماذا لبعض نعم أو لبعض السيارات لبعض السيارات أو لبعض الحافلات أعتقد كل حافلات ماذا أكثر من أربع إطارات صح؟ صح ها؟ صح semua bis itu lebih empat apa empat ban تعالى كل حال من حيث القاعدة صحيحة من حيث القاعدة صحيحة هذا في حالة الجر من أين عرفت أنه جر دخول كل أين أين أنت قلت لكل الحافلات الحافلة هذا مجرور علامة جره وعلامة جره كسرة لماذا لماذا مجرور هنا طيب علامة جره كسرة إنه جمع منسانة أنا أسأل أن إيه لماذا مجرور هنا لماذا يجر مقول إضافة مضاف لا تقل ماذا مجر باللام مضاف إليه نعم مضاف إليه هذا هو ليس بحرف جر أما جر هنا تدخل حرف جر هنا حرف جر يدخل على كل لفظ كل وليس يدخل على حافلات إذا الحافلات مجرور على بتجر كسرة لماذا لأنه مضاف إليه أين مضاف مضاف كل نعم صحيح صحيح طيب بارك الله فيك عندي سؤال سؤال طيب نعم في جميع المؤنث السالم يوجد اسم لغير الآخر هل في مذكر في جمع مذكر السالم يوجد اسم لغير الآخر مذكر السالم نعم جمع مذكر السالم هل يوجد لغير الآخر هذا هو التقصد نعم طيب بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير أخونا قمر الدين. بارك الله فيك. نجيب أنا آخر أستاذ. إن شاء الله سنجيبني في طيب آخر. نعم. آخر لقاء. طيب. نواصل. طيب. ما شاء الله هني. الأمثلة من المشاركين أمثلة هني جيدة هني. الآن نأتي إلى الرقم الخامس وهو جمع التكسير. جمع التكسير. جمع plural تكسير pecah maksudnya apa jamak yang tidak beraturan jamak yang tidak beraturan pecah dari bentuk mufradnya misal kitabun jam'uha kutub kitabun kutub darsun durus قلمٌ أقلام قلمٌ أقلام حقيبةٌ حقائب حقيبةٌ حقائب nah ini kalau kita lihat jamaknya tidak lagi beraturan hurufnya tidak lagi berurut dengan mufradnya ada kalanya hurufnya berkurang, ada kalanya hurufnya bertambah. Kita lihat hurufnya berkurang. Misal kitab, kama dzakarna, kitab kam harfan, berapa hurufnya? Arba, arba'ah ahruf. Kitabun, hadha mufrad. Arba, wahid, isnan, salasah, arba'ah. Jam'uha, kutub. Kutubun. Hurufnya tiga. Berarti hurufnya ada penambahan, sisipan antara ta dan ba menjadi afwan, ada pengurangan huruf alif dari kitab menjadi kutub, pengurangan huruf. Ini katakan jamak taksir, jamak yang tidak beraturan. Kemudian contoh kalimat yang bertambah, masalan walad, waladun, jam'uha awlad. Awlad, waladun awlad. Ada huruf yang tambahan. Pertama, hamzah di awal. Thumma, alif baina, alif baina lam wa dal. Jadi awlad, ini katakan jama' taksir. Qalam, qalamun, pena. Jamuha aqlam. Aqlam. Ini juga penambahan hamzah dan alif antara lam dan mim. Penambahan dua huruf. Nah, ini katakan jama' taksir. Nah, jama' ini dapat kita ketahui dari kamus. Karena semua kamus mencantumkan jama' taksir. Mencantumkan jama' taksir. Kenapa demikian jama' taksir? Karena jama' taksir umumnya sima'i. Ya, umumnya apa? Sima'i. Arti sima'i bahwa jama'nya demikian apa adanya. Nah, tidak bisa dikiaskan. Berbeda kalau jama' mu'annas salim, jama' mudzakkar salim, dia itu sudah memiliki kaedah tertentu. Yaitu penambahan waw dan nun jamak mudzakkar salim, atau ya dan nun kalau jamak mudzakkar salim, penambahan alif dan ta. Oleh itu jamak ini jarang dicantumkan dalam kamus, yaitu jamak muannats salim maupun jamak mudzakkar salim. Baik, itulah jamak taksir. Kita lihat dalam syashah, layar kaca di modul kita, jamak taksir marfu'un bidhammati. Jamak taksir marfu' dengan dhammah. Contoh, ar-rijalu qawwamun. Ini potongan ayat. Ar-rijalu qawwamun. Yang kita inginkan adalah kata-kata ar-rijal. Kita lihat ar-rijal jamak daripada rajul. Jamak daripada rajulun. Jamaknya rijalun. Jadi ar-rijal. Ini jamak taksir kerana terjadi pecah dalam jamaknya. Nah, kita lihat ar-rijalu. Ini marfu ala tarfi dhamma. Kenapa marfu di sini? Li'annahu mubtada. Kerana sebagai subjek. Mana khabarnya? Qawwamun. Qawwamun ini jamak mudzakkar salim marfu ala tarfi al-waw. Kemudian mansubun bil fathah. Dia mansub dengan fathah. Innakum latatuna ar-rijala. Kita lihat perubahan. Dari contoh yang pertama ar-rijalu, contoh yang kedua ar-rijala. Ar-rijala di sini mansub. Kenapa mansub? Karena dia maf'ul bih daripada ta'tun. Malatun nasbi, alamatun nasbi fathah. Jadi bukan ar-rijali dibaca, tapi ar-rijala. Wa majrurun bil kasrah, dan dijarkan dengan kasrah. Contoh lirrijali, kita lihat kata-kata rijal lagi berubah dari lu lah sekarang li. Lirrijali nasibun, lirrijali nasibun. Kita lamnya kasrah. Kenapa kasrah? karena dia dimasuki huruf jar yaitu lam lirrijali. Nah inilah jama taksir marfu'un bil dhammah wa mansubun bil kasrah wa majrurun wa amafan mansubun bil fathah wa majrurun bil kasrah. Kita lihat contoh lain, saya akan berikan contoh. Sa'ati bil misal akhar. Al-awqat. Al-awqat thamina. الأوقات ثمينة. من الأوقات ثمينة؟ وقت وقت itu berharga. ثمينة. Nah, kata-kata al-awqat, أنا أسأل. هل هو جمع مذكر سالم أو جمع تكسير؟ هذا ليس جمع سالم, هذا جمع تكسير. Kelihatannya mirip seperti جمع مؤنث سالم. Kenapa mirip? Karena di akhir oleh alif dan ta. Ini bukan jamak jamak salim, tapi jamak taksir. Dari mana kita tahu ini jamak taksir? Karena mufradnya adalah waktun. Waktun. Jadi ta ini, ta yang ada di jamak ini, ta asli. Bukan ta zaidah, seperti jamak salim. Kalau jamak salim, ta-nya ta zaidah, ta tambahan. Di sini ta asli, asalnya waktun. Makanya al-awqatu samina. Ini jama'. Ma ismu hadzal jama'? Naqul jama' taksir. Kenapa dikatakan jama' taksir? Karena dia pecah dari isim mufradnya. Tayy hadza fil hatrafa marfu'. Artinya fi dhamma, limadha li annahu mubtada. Hadza mubtada. Alimtu. علمت الأوقات ثمينة. علمت الأوقات ثمينة. Saya tahu, saya yakin waktu itu berharga. Tapi kita lihat nih الأوقات لا نقول الأوقات. لماذا؟ لأن هذا في حالة النصب لأنه مفعول به مفعول أول. هذا مفعول أول وهذا مفعول ثاني ثاني مفعول ثاني كنا كتعلم membutuhkan dua مفعول dua مفعول علمت الأوقات الثمينة. طيب هذا مفعول أول ثمينة مفعول ثاني مفعول ثاني. طيب مفعول أول ومفثاني كلاهما منصوب كدوا دوانيا منصوب هنا علامه النصب فتحه اما هناك ما علامه النصب هل كسره لا فتحه كذلك لماذا ليس كسره kenapa bukan kasrah karena dia bukan jamak muannats salim tapi ini jamak taksir. Nah ini hati-hati ini seperti ini karena mirip dengan jamak muannats salim. Kalau muannats salim harakatnya hanya dua, dhamma atau kasrah. Nah di sini harakatnya tiga, dhamma fathah kasrah. Alimtu al-awqata. Saya meyakini waktu-waktu itu berharga. Hadza fi halatun nasbi, mansub ala tunni fathah. Li'annahu maf'ul bih. Taib al-an fi halatil jar, fi halatil jar. Misal halatil jar في الأوقات ماذا في الأوقات دي dalam waktu waktu nah هنا في الأوقات دي dalam waktu waktu. Kita bikin kalimat yang sempurna. Di dalam waktu-waktu. Apa? Eee. ha? Man yati misal amal tayyib mungkin fi al-awqati amal mufid tayyib amalun mufidun tayyib fi al-awqati amalun mufid tayyib di dalam waktu-waktu ada amal yang bermanfaat tayyib hunak fi al-awqati majrur alamatu jarri kasrah limadha li'annahu jama' taksir wa laysa jama' munasan hadha jama' taksir naam majrur limadha majrur li wujudi fi harfu jar hadha shibul jumla khabar muqaddam wa amal hadha mubtada muakhar tayyib hadha taqriban in amsilah ini tayyib mumkin madha na'ti bi amsila ukhra فأرجو منكم أن تشاركوا معنا في هذا الموضوع. طيب فضل إحسان. طيب جزاك الله خير pada Ustaz Mas'ud hafizahullahu taala atas penjelasannya berkaitan dengan makna jama taksir dan beberapa contoh atau misal yang tadi disebutkan. Kami berikan kesempatan bagi Anda untuk berinteraktif di line telepon 021-823-6543 dan pada kali ini kita akan simak kalimat dari para pendengar dan pemirsa dalam bentuk jama taksir dalam keadaan rafa, nasab, ya dan jar. Kita angkat kembali, fadal, 021-823-6543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dari Amin Gundami, Pak. Dengan siapa, Pak? Pak Amin. Pak Amin di mana? Jambi, mau nanya, Pak. Mau bertanya, Pak? Di Jambi. Oh, di Jambi, tayyib. Oh. Ya, namanya kalimat itu kalimat tobosio. Halo. Kif? Kalimat tobosio. Diulang kembali, Pak. Agak keras suaranya. Ghair wadih, ghair wadih. Kurang jelas. Tobosio. Hah? Halo? Tobashir. Tobashir. Nah, itu kan satu buah kapur tulis. Oh, kapur tulis. Tobashir. Ya, maksud jamak. Naam. Kalimat sempurna, Pak. Silahkan dicoba kembali. Terima kasih, ya. Ini mungkin jumlah atau bagaimana? Itu mau tanya kalimatnya itu, Pak. Kalimatnya itu kalimat mufrad atau jamak atau basir. Taib. Oh, iya. Baik, sahih, itu saja, Bapak. Taib, hadha faqat. Terima kasih. Taib. Afwan. Jazakallah khair. Sudah jawab, Ustaz, ya? Insyaallah sanujib. Taib, kita angkat kembali penelpon yang berikutnya. Di 021-823-6543. Di kesempatan ini Anda bisa membuat kalimat dalam bentuk jama taksir. Taib, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Muwafal di Cilangsi. Taib, Ustaz Garwadi. Dengan siapa di mana? Muwafal di Cilangsi. Taib, Muwafal di Cilangsi. Al-Qarasiyu Kabiratun. Al-Qarasiyu Kabiratun. Kabiratun, naam. Al-Qarasiyu Kabiratun. Naam. Maknanya umum? Terjemiha? Kursi-kursi itu banyak. Kafiratun atau kabiratun? Kabiratun. Kabiratun. Besar. Naam. Ahsan. Ishtaraitu Qarasiyan wa masatibi. Aidi. Ishtaraitu Qarasiyan wa masatibi. Wa masa? Tibi. Ha? Wa makatibi. Makatib. Wa makatib. Naam. Ah, هناك ماذا ishtaraitu Qarasiyan wa maka Tibi. Shakil bariskan. Shakili. Kali amasad kamu nafarat. Diulang kembali. Naam, ayat di marathaniya. Ishtaraitu. Naam. Qarasiyan wa masatibi. Ishtaraitu Qarasiyan bitanwin Qarasiyan. Qarasiyan. Qarasiya. Qarasiya atau Qarasiyan? Qarasiyan. بالتنوين نعم التنوين ومكاتبه نعم هناك هذا كراسي هذا اسم ghairu munsharif, isim yang tidak boleh bertanwin. Nah, isim yang tidak boleh bertanwin, kenapa? Karena dia ala wazan mafa'il. Wazan mafa'il. Jadi karasiya tidak boleh bertanwin. Fahimti? Tamam, Om. Misru masajida, enggak boleh bertanwin. Haqaiba, ma'ahida, qawaida, enggak boleh bertanwin. Jadi as-sahih ishtaraitu karasiya wa maka wa makatiba, bukan makatibi. Wa makatiba kadzalika jama' jama' ghair munsharif. Dia jama' yang tidak boleh bertanwin. Ala wazan mafa'il, makatib. Maksud itu berharokat kasrah tidak ada fathah. Saya tahu kalau dia jama' ghair munsharif yang tidak boleh bertanwin, timbangan mafa'il atau mafa'il, harakatnya hanya ada dua, dhammah atau fathah. Dhammah atau fathah. Dhammah ketika rafa, fathah ketika nasab dan ketika jar. Jadi tidak ada berharakat kasrah. Yang ada hanya dua, dhammah atau kasrah. Fathah, afwan, fathah. Dan tidak bertanwin. Itulah kata ghairu munsharif. Kena jamaknya timbangan mafa'il atau mafa'il. Jadi ishtaraitu karasiya wa makatiba. Jadi saya terjemiha, coba terjemahkan. Saya membeli kursi dan meja-meja. Saya membeli kursi-kursi dan meja-meja. Sahih. Taib, fi halatun jarri. Fil karasiyi akibatun. Lil fil, nam, fil karasiyi Haqibatun. Nah ini yani madha al-qaidah sahihah ini. Kalau kaidahnya benar, akan tapi penggunaannya dari sisi bahasanya kurang tepat. Kenapa? Haqibah itu kan satu tas. Sedangkan anti mengatakan fil karasi. Di kursi-kursi. Kursi banyak, tas cuma satu. Gimana ini? Naqul madha fil karasi. Aw naqul ahsan naqul alal karasi. Ahsan naqul madha afdal naqul alal karasiyi haqaibu. Naam, haqaibu. Laysa haqiba. Alal karasi, alal karasiyi haqaibu. Nah ini kenapa dibaca karasiyi? Karena sudah pakai alif lam. Kalau sudah pakai lam, alif lam tidak berlaku i'rab mamnu' minas sarfi. Karena mamnu' sarfi marfu'un bidhamma wa mansub bil fathah wa majrur bil fathah. Tapi kalau sudah pakai alif lam tidak berlaku i'rab jama' i'rab ghairu sarif. Baik, masyaallah. Barakallahu khair muwafa wa barakallahu fik. Dan contoh yang diberikan benar Ustaz, secara kaidah. Baik, jazakallahu khair. Kita berikan kesempatan berikutnya, masih contoh dan permisalan untuk jamak taksir bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV. Silakan di 0218236543 dalam keadaan rafa, nasab dan jar dengan kalimat yang berbeda. Taib, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naam. Maksudnya ini Ustaz. Man? Bisa jamak taksir Ustaz. Ada soal dengan siapa di mana, mohon maaf. Soal dengan maksudnya ini dengan siapa sebelumnya? Komar Ustaz. Baik, Kamaruddin Ahlan. Soal kunaka fi jam'i tafsir fi muannas fi jam'i muannas salim. Baik. Ismun li ghairi aqil. Ism li ghairi aqil, nعم. Ismu sayyarat. Mufradu sayyaratun. Hal fi jam'i mujakar salim, yakni unata ghairu akil. Ghairu akil, gitu. Mufhum, mufhum, insyaAllah. Ana qultu lakum madha insyaAllah sanujib fi akhir. Sanujib ba'din, insyaAllah. Naam. As-su'al mufhum. Anta ya Qamaruddin, sanujib insyaAllah fi akhir liqa, insyaAllah. Naam, isbir fa inna allaha ma'as sabirin. Baik, jazakallah khair Qamaruddin, kita sudah faham pertanyaan antum. Kita berikan kesempatan berikutnya di 0218236543. dalam contoh jamak taksir dalam keadaan rafa nasab ya, dan kemudian jar. Silakan dengan kalimat yang berbeda kami harapkan. Kami berikan kesempatan kembali di 0218236543. Taib, halo. Halo, naam. Man main? Man? Zainal. Dengan siapa, di mana? Dengan Zainal. Zainal, di mana, Aina? Jakarta. Fi, barusa? Jakarta. Jakarta? Naam. Taib. Aina Jakarta? Oke. Tapi mungkin bisa berganti posisi karena suaranya kurang jelas dan terputus-putus. Tapi Ah Zainal, ahlan, dengan siapa? Di mana Ah Zainal? Jakarta mana? Jakarta. Jadi negara. Tapi masya Allah. Fadal ya. Halo, ada suara gak luar deh. Enggak jelas suaranya. Halo. Baik, diulang kembali ya, Zainal. Masya Allah. Qadarullah. Syafa'al, mohon maaf terputus sambungan teleponnya, akhi Zainal. Silakan Anda bisa menghubungi kembali atau bagi pendengar dan pemirsa yang lain. Masih kita berikan kesempatan untuk satu ya penelpon di 0218236543. Contoh dari bentuk jamak taksir. Kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ummu Ahsan. Ummu Ahsan. Ummu Ahsan. Tafadhal ya Ummu Ahsan. Ustaz jadi asatidu ya Ustaz. Asatidu maridun. Asatidu. Asatid. Asatid maridun. Naam, ustaz. Naam. Ustaz, kalimat ustaz. جمع إما نقول أساتذة أساتذة هذا جمع تكسير كذلك أو أساتين أساتير لكن بالياء أساتين نعم فضلي أساتير مريض الأساتيذ أو الأساتذة الأساتيذ مريض مريض طيب كنapa مريض dipakai maridun ini sebagai khabar. Khabar, lakin mubtada jama. Oh, maridun. Asatid aqil am ghair aqil? Aqil am ghair aqil? Aqil. Aqil kan manusia. Ya. Nah. Naam. Kalau gitu harus sinkron. Khabarnya harus jama juga. Ada adris kan? Hah? Mardha. Oh, mardha naam. Naam. Al asatid mardha. Naam. Al-asatidu mardha. Naam. Lalu mansub ya Ustaz. Fi halat an-nasbi, naam. Inna al-asatidha mardha. Naam, inna al-asatidha mardha. Sahih. Majrur. Majrur. Yajlisu Muhammadun khalfa al-asatidhi. Sahih. نعم يجلس محمد خلف الأساتذة ما شاء الله ممتاز يا أم أحسن بارك الله فيك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير أم أحسن dan alhamdulillah bisa tepat dengan baik ya apa contoh yang diberikan berarti fusah wahidah. Baik, satu kesempatan kembali kami berikan bagi pendengar dan pemirsa di 0218236543. Halo. Halo. Halo, naam. كيف حالكم؟ الحمد لله بخير. عندنا سؤال يعني. وكيف أنت؟ خير الحمد لله. بارك الله فيك. الله يبارك. أنا لاحظت في تلفزيون أن هناك المكالمة عن علم صرف من النحوي العربي. نعم. عندنا اقتراح. ومن أين؟ أنا من طارم. طارم. اسمك أيوة. كريم يا أسد. عندنا اقتراح. عفوا اسمك كريم اولا اسمي محمد جرير اسمي محمد جرير طيب. الو نعم ما شاء الله اهلا وسهلا انا التكسير. طيب اهلا وسهلا نعم اهلا وسهلا اهلا بكم حياكم الله واياك طيب ماذا الاختراع يا انا مختار انا خريج من جامعه الخرطوم يعني ما شاء الله ما شاء الله طيب هناك الاختراع تفضل. أن لتلامذنا ولطلابنا هناك صعوبات كثيرة حول علم الترجمة. نعم. واقتراح مني لكي تقدم يعني حول دراسة تقابلية بين اللغة العربية واللغة الأندونيسية. هناك خصائص اللغة العربية وهناك خصائص لغة أندونيسيا. نعم. هذه الاقتراح مني. طيب. لو سمحتم أن تقدم هذه المسائل. طيب جزاك الله خير. هذه طيب. الله يبارك فيك حياكم الله. نعم. شكرا جزيلا. عفوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير pada أخ أستاذ محمد جرير di Padang. Dan jazakallah khair atas saran dan masukannya. Kita akan terima dan barakallahu fikum. Kami berikan kesempatan kembali untuk satu penelpon terakhir di 021-823-6543. Bagi Anda ingin mencoba, silakan membuat sebuah kalimat dalam bentuk jamak taksir, dalam bentuk jamak taksir, dalam keadaan rafa, nasab, kemudian jar. Kita angkat kembali. Halo. Halo, silakan. Tadal. Sudah masuk, silakan. Assalamualaikum. Waalaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Qadarullah syafal. Baik. Kita terima kembali dan bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat, kami terima di 0819896543 berkaitan dengan kaidah yang tadi kita bahas tentunya. Dan satu penelpon terakhir kami terima untuk memberikan sebuah contoh dalam bentuk jamak taksir. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sejarib. Afwan, min aina? Ummu Umayyah. Ummu Umayyah. Hadhihi at-tilfazu ghaliyatun. Hadhihi at-tilfazu ghaliyatun. Hadha at-tilfaz. Hadha at-tilfazu. هذه التلفاز هذه الست. كلابا بقي هذه. أنا غيرانسي الجماع. أنا جماع تلفاز جماع. ماذا؟ التلفاز جماع. نعم تلفاز. أليس تلفاز؟ تلفاز. تلفاز إيش جماع سات؟ جماعnya تلفيسي apa umum؟ kalau تلفاز kalau جماع ما apa مفردnya؟ تلفزيون. Televisyen itu bahasa lain. Televisyen itu mufrad. Idan jamak mana? Jamaknya pakai jamak mu'anas. Maka dikatakan jamak mu'anas. At-tilfaz, at-tilfazat. Al-televisyon, televisyonat. Nah. Kata istilah. Ya, kita bahas adalah jamak taksir. Selain jamak mu'anas salim umum. Fadal, jamak taksir. Adunut tilfaz sama Ustaz, jamak taksir. Tilfaz adalah mufrad. Idan. Kan main di mufrad. Tapi jadi main di mufradat. Afwan. Tapi kalimat buyut mana? Ana ati bi misal bil kalimat ni. Dha'if al jumla mufidah al buyutu. Hadhihi al buyutu ghaliyatun. Ahsan. Hadhihi al buyutu ghaliyatun. Sahih. Hadha fi halat al rafa'. Wa fi halat al nasb. Ketika nasab. Bana ama banal muhandisuna al buyuta. Naam sahih. Banal muhandisuna al buyuta. ممتاز. Sahih. Fi halat al jar. Hadhihi adawatu lil buyuti. Jayid. Hadhihi adawatu lil buyuti. Ahsan. Masyaallah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Mu Umar dan alhamdulillah contoh yang diberikan sangat baik. Dan itu merupakan jawaban dan dari penelpon yang terakhir saja di kesempatan malam ini. Dan kami akan angkat beberapa pertanyaan yang tadi disampaikan. Yang pertama dari pendengar kita Adik Ayu berkaitan dengan makna daqiqah mufradat dunisat kosakata. Apakah makna daqiqah dan mungkin bentuk jamaknya juga? Taib daqiqah jamuha daqa'iq. Nah. Daqiqah bisa maknanya menit. Menit. Masalan, kam daqiqah. Nah. Berapa menit? Hadha daqiqah. Juga diperlukan daqiqah bimakna sebentar. Itu penggunaannya. Intazir daqiqah. Mana intazir lahza. Taip. Tunggu sebentar. Kerana karena dia makna daqiqah atau menit, menunjukkan sedikit, maka juga dipakai untuk sebentar. Jadi daqiqah bisa maknanya, maknanya adalah menit, bisa digunakan untuk menunjukkan waktu yang sedikit. Baik, nah. Pertanyaan yang kedua yang kita dapat simak dari pertanyaan Adik Ayu, nama Arif. Apakah ini? Arif ya. Nah. Jadi Arif ini, Arif dari kalimat Arafah ini. Arafah ya Arif ini. Arif orang yang mengetahui. Oh, alim mungkin. Nah. Iman alim. Nah. Taib, ahsant. Pertanyaan berikutnya dari Kemarudin tentang jama mudzakkar salim. Apakah ada dalam bentuk ghair akil? Ya. Kalau ada jamak mudzakkar salim bentuknya sedangkan dia li ghaira aqil, maka dia termasuk dikatakan mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Tayyib. Saya katakan mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Nah. Contohnya kalimat al-al dalam apa? Rabbil alamin. Al-alamin jamak daripada alam. Jadi al-alam. Kemarin sudah kita jelaskan jamak mudzakkar salim dari kalimat isim fa'il dan isim maf'ul itu umumnya. Umumnya. Ya. Yang menunjukkan yang berakal. Kemudian, kalau dia ada jamak mudzakkar salim, tidak menunjukkan yang berakal, menunjukkan kata benda, maka dikatakan mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Contoh seperti kemarin adalah kalimat adad. Bilangan ishrun, thalathun, arba'un, khamsun, hatta tis'un. Hada la naqul jam'il mudhakar salim. Hada naqul mulhaq bi jam'il mudhakar salim. Arti mulhaq itu disamakan dengan jam'il mudhakar salim. Dia bukan jam'il mudhakar salim, mudhakar salim hakiki. Demikian juga bentuk kata dia berakal, akan tetapi susunannya berubah. Terjadi perubahan. Kemarin sudah saya kasih contoh. Kalimat banun. Banun itu jamak daripada ibn. Ibn hadza aqil, berakal. Yeah. Ini juga dikatakan jamak li ghairi aqil. Sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau syarah Al-Mutammima Al-Jarumiyah. Nah. Wa kadzalika rusul, maksudnya? Naam. Rusul. Rasul min rusul, jamak rusul. La, hada jamak taksir. Jamak taksir, taib. Demikian. Taib. Jazakallah khair dan demikian Akh Komarudin pertanyaannya mudah-mudahan bisa difahami dan jazakallah khair, manfaat sekali. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Kalimat tabashir. Naam, tabashir hada jamak hada. Jamak mufrad tabshurah ni. Sure. Naam. Tabshurah. Tabshurah hada mufrad tabshurah. Jamak tabashir. Jadi tabshura nam tabshuratun jamuha tabashir. Tabashir timbangan mafa'il. Kemarin sudah kita jelaskan timbangan mafa'il pakai ya ta mafa'il itu kalau huruf illatnya huruf yang keempat. Itu umumnya. Huruf keempat. Berarti kan huruf waw. Tabshurah. Maka jamaknya tabashir. Bukan tabashir. Tabashir. Nah ini coba lihat di kamus lagi nanti. Kita akan kita dapatkan kalimat tabshurah. Mufradnya jamaknya tabashir. Wallahu alam, saya memang sering jumpai dalam kitab-kitab bahasa Arab yang lama itu. Dipakai hadha tabashir. Hadha tabashir. Wallahu alam, kenapa dipakai hadha tabashir. Padahal tabashir ini jamak. Nah. Seharusnya apa? Hadihi tabashir. Taib, hadihi tabashir. Nah. Dan bertunggalnya tabshurah. Tabshurah. Taib, jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan yang kami terima dari pesan singkat. Dari pendengar kita Nihla di Ciputat. Apakah perbedaan na'at man'ut dengan mudhaf dan mudhafun ilaih? Masya Allah, ini ini darsun hada. Hada darsun. Enggak cukup hanya menjelaskan satu apa dalam 2 menit atau 3 menit ya. Tapi mungkin saya jelaskan secara singkat saja, yaitu alama sajalah untuk mengenalkan na'at dan man'ut. Kalau na'at itu na'at yang mufrad, karena na'at itu bermacam-macam, ada na'at mufrad, ada na'at ghair mufrad. Ghair mufrad itu jumlah dan syubul jumlah. Na'at mufrad itu ada yang wasaf. Nah, ada yang wasaf. Arti wasaf adalah, yaitu apa? Kata sifat. Yaitu isim fa'il, isim maf'ul, dan sifat musyabbahah, bismil fa'il. Contoh, kata isim fa'il adalah, عاقل عاقل قائم itu isim fa'il dari tiga huruf yang lebih tiga huruf sesuai dengan timbangannya sesuai dengan timbangannya demikian juga isim maf'ul madrub maftuh itu yang tiga huruf yang lebih tiga huruf juga memiliki timbangan yang sudah timbangan qiyasi yang sudah khusus sudah tertentu ini kembali pada ilmu sharaf nah hal seperti inilah yang bisa dijadikan na'at kalau dia wasab atau sifat musyabahah karim dhaif misal hadza rajulun karimun nah di situ jelas dia sebagai na'at hadza rajulun karimun kalau dia bukan wasaf dijadikan na'at maka diberikan ya dikatakan ya nisbah seperti islam islami din dini kalau dijadikan na'at umpamanya hadza di hadza kitabun diniyun ini kitab agama jadi hadza kitabun hadza kitabun dini nah ini dini na'at nah padahal ini bukan wasaf bukan kata sifat Bukan kata sifat. Dia kata benda. Dini. Dia bukan nama din. Diniyun. Kena dijadikan na'at, maka datangkan ya musyaddada, ya tashdid. Katakan ya nisbah. Demikian juga, al-islami, ad-dinul islami. Ad-dinul islami. Nah, ini. Dia na'at. Ad-dinul islamiyu. Rahmatun lil alamin. Nah ini na'at. Nah ini untuk mengenal apa? Untuk mengenal dia na'at. Ya. Untuk mengenal na'at. Nah, kalau dia idhafah itu penggabungan kata. Penggabungan kata, ya sebagai contoh, kitabu ar-rajuli. Nah, kitabu ar-rajuli umumnya dia bukan kata sifat. Demikian jawaban yang disampaikan dan untuk lebih jelas silakan bagi pendengar dan pemirsa yang bertanya Anda bisa melihat kembali jilid 1 dari pembahasan kitab Durusul Lughah dibahas tentang idhafah atau mudhafun ilaih kemudian adan man'ut. Mungkin ini saja dari beberapa pertanyaan yang bisa kami ajukan karena keterbatasan waktu yang ada dan sebagai kesimpulannya Ustaz Fadhil. Baik, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pada malam hari ini yaitu dua bentuk kata yaitu jamak muannas salim dan jamak taksir. Jamak muannas salim itu jamak atau kata plural yang beraturan untuk wanita, Sedangkan jamak taksir adalah jamak plural yang tidak beraturan. Kedua jamak ini memiliki tanda i'rab yang berbeda. Yaitu jamak muannats salim, tanda i'rabnya ketika rafa adalah dhamma, ketika nasabnya kasrah, dan ketika jarnya kasrah. Sedangkan jamak taksir, tanda jamak, tanda rafa'nya yaitu dhamma, dan tanda nasabnya fathah, dan tanda jarnya kasrah. Kecuali kalau dia mamnu minas sarfi, nanti akan ada bahasan selanjutnya, yaitu yang keenam, insyaAllah. Wallahu alam bisawab, kita tutup dalam pertemuan kali ini dengan doa. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi kita untuk menuntut ilmu syar'i. Subhanakallahumma wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluka wa atubu ilaik, wal afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.